namun jangan enggan dicari, hampiri kawan-kawan. Kau tahu, ku tahu betapa beracunnya benakmu bertahan melawan sumpah siapa di rumah. Ku tahu, kau tahu tak mudah membelah anda berantah berkali-kali kita ulangi. Ayo pulang kawan, masuk dulu hujan. Ayo waktunya nanti, kau bisa menjauh pergi.